بسم الله الرحمن الرحيم. Terakhir ini, Al-Alim. Ah, ini lebih dalam lagi. Kalau yang ini, memang dia tujuan utamanya untuk menggali pengetahuan dan mengabdikan dirinya untuk pengetahuan. Ya. Wa wattajaha nafsahu, yani zada nafsahu bil ulum wa khassasa nafsahu bil ilm, ya. Fa asbaha minal ulama. Jadilah dia termasuk para golongan para ulama. Memang hidupnya dibaktikan untuk ilmu. Dia belajar sini, belajar sana, dan kita temukan banyak, ya. Al-Imam misalnya Imam Abu Hanifah, Al-Imam misalnya Al-Malik, ya, bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu para ulama-ulama dari a'immah. Sebelumnya ada kalangan tabi'in-tabi'in dan para sahabat. Kita kenal misalnya Ikrimah, kita kenal Mujahid, kita kenal sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan sebagainya. Maaf kali kalau kalimat ini barangkali perlu memotivasi kita. Beliau membaktikan dirinya untuk pengetahuan. Dia hampir enggak punya waktu untuk urusan yang lain. Antum kenal Imam An-Nawawi? Ya, Imam An-Nawawi itu Masya Allah sampai enggak sempat nikah. Saking sibuknya belajar. Saking sibuknya. Belajar, belajar, belajar. Yang antum tinggal ambil bukunya sekarang. Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis. Pertanyaannya berapa lama beliau belajar sampai bisa menumbuhkan itu. Sampai bisa mengarang kitab Riyadus Shalihin 1896 hadis. Sampai bisa mengarang Al-Majmu'. Sampai mensyarah Sahih Muslim yang 9 jilid itu. Teman-teman, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, kalau sudah sampai level ke sini, maka sudah berubah namanya. Dari mubaligh jadi alim. Jama'nya ulama. Dan ulama ini berhak mengeluarkan fatwa. Fatwa, fa yufti. Nah, kalau ulama memberikan fatwa, jadi kalau antum pengen tanya fatwa, jangan tanya pada da'i. Jangan tanyakan pada mubaligh, gak akan nyambung. Jadi kalau antum ada pertanyaan-pertanyaan, tanyakan pada ulama. Ada ulama, lihat majlis ulama Indonesia. Ulama banyak di sana. Sal al-ulama, sal. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Kalau da'i jangan ditanya, kecuali terkait dengan aspek pengetahuannya saja. Misal, dia nyampaikan tentang masjid, tanyakan tentang masjid. Dia nyampaikan tentang rumah tangga, tanyakan tentang rumah tangga. Ini kadang-kadang enggak nyambung. Yang ditanyakan masalah A, yang dijelaskan masalah B, enggak akan nyambung. Dan saya pesankan pada antum ya, kalau ingin mengundang orang untuk mengajar, tolong berikan porsi pengajaran sesuai dengan bidangnya. Jadi jangan sampai ustadz itu juga antum zalimi, antum berikan beban yang bukan kapasitasnya. Ini ustadz masalahnya misalnya kuasai di bidang Al-Quran, antum berikan materi hadis, enggak nyambung. Ustadz di bidang akidah, antum berikan materi Quran, enggak akan nyambung. Kecuali kalau ada bekal-bekal tertentu yang bisa diambil manfaatnya, silahkan antum ambil di situ. Terakhir, terkait dengan fatwa ini, ada dua kaidah. Satu, adab. Ingat betul ini. Surah Al-Fatir, surah 35 ayat 29. Quran surah ke-35 ayat 29. Lihat baik-baik ini ya. Allah tidak hanya menyebut ulama itu sebagai orang pintar. Allah subhanahu wa ta'ala yadhkur al-ulama min sifatihi faqat bil-ulum, yani ala makna al-zaka wal-mahara. Allah tidak memberikan khusus untuk ulama ini kategori sekedar pintar saja. Tapi lihat kalimatnya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Fatalsiku kalimat al-khashyah lil-ulama. Laisa faqat al-ulum wal-zaka wal-mahara lakin khashyah. Ya, tidak cukup sekedar untuk pintar saja, tapi dia memiliki sifat khashyah. Ingat baik-baik ini ya. Ingat baik-baik. Khasyah adalah perasaan takut yang dalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di para ulama itu bukan hanya punya keunggulan dari pengetahuan, tapi pengetahuannya membuat dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misal, maaf. Saat ingin memberikan fatwa, takut fatwanya tidak sesuai dengan hukum Allah. Saat ingin berkata, takut kalimatnya tidak Allah ridai. Saat dia kemudian berjalan, takut langkahnya tidak Allah sukai. Makanya antum bisa lihat dari kalimat-kalimatnya yang baik, yang mulia, dari jalannya yang baik, dari tatapannya yang mulia, dari perkataannya yang tidak menyimpang. Catat kalimat ini ya. Kalau Anda temukan orang-orang pintar, hafal ayat, hafal nomor hadis, hafal macam-macam, tapi kalimatnya banyak mengeluarkan hal yang tidak mendekatkan Anda kepada Allah, jauhi. Karena itu bukan ulama. Dia keluarkan fatwa, semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Hafal ayatnya, tahu hadisnya, itu bukan ulama. Karena seorang ulama akan takut menyampaikan kalimat yang bertentangan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Baik. Halo, paham? Yang kedua, ini adab. Kalau Anda menemukan ulama dan sudah paham dalil, Anda jangan bertanya dalilnya lagi. Itu dianggap tidak sopan. Ya, kalau di Timur Tengah, Anda bisa disuruh pergi itu. Anda ketemu mufti, ketemu syekh, ketemu ulama. Kalau udah ulama itu, udah dalil berjalan itu. Al-Quranu yamshi. Al-ulama Quranu yamshi. Jadi kalau sudah ketemu yang seperti itu, jangan tanya dalilnya. Ya, Ustaz, apa hukumnya kalau saya masbuk, Kemudian saya ikut di subuh rakaat yang kedua. Saat imam itu sudah mau salam. Apakah hukumnya saya ikut sholat di rakaat kedua masuk dihitung satu rakaat atau tidak? Kata ustadznya, itu tidak dihitung satu rakaat. Anda dapat jamaah dan diteruskan. Apa dalilnya, ayo? Misalnya, itu enggak boleh. Kalau sudah menemukan ulama, dia manusia dalil. Sudah, ya, ambil itu, kemudian praktekkan oleh Anda. Ya, ini jadi bencana di kita. Itu karena kita enggak bisa bedakan. Ada orang tiba-tiba ya sudah hafal sesuatu, tagline-nya sudah ulama. Begitu menyampaikan fatwa, fatwanya keliru. Besoknya kita enggak percaya lagi. Begitu muncul ulama aslinya seperti yang di samping kami, dia, Anda bertanya, Anda masih minta dalil. Itu yang seperti itu, hindari seperti itu. Ya. Kecuali kalau Anda memang membutuhkan dalil untuk persoalan tertentu. Silakan Anda tanyakan. Jelas ya? Halo? Ah, taib. Cukup dulu ya? Ah, taib. Hunak idhafah? Taib, fadal.